usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman tetap lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Adapun otak sehat, darah mengalir, itu adalah bonus. Bonusnya itu baru yang tertangkap oleh manusia. Bonus-bonus yang lain kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Mudah-mudahan secuil pengetahuan yang disampaikan Abdul Somad ini mendatangkan manfaat buat yang menyampaikan, dan kita semua dapat mengambil pelajaran insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Itulah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermakna. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Ya du'ul habib. Ikhtim bin du'a. Ana ala tul wala. Masyaallah. Cukupkan sampai demikian. Jangan lupa majelis kita belum selesai. Nanti akan kita aminkan doa dari Sayyidi Al-Habib Rifqi Al-Hamid Hafizullah wasaddadu khutah. Aku lukau lihada astaghfirullah li walakum. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pelelangan yang tadi itu. Lelang men. Jadi hadir al-hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Sekda juga katakan baru pertama ada yang buat khatam di Swissdal ya. Nah ini mudah-mudahan insya Allah ya memang karena tidak ada tempat lagi yang cocok, karena memang tidak bisa di luar, maka kami buat di sini. Dan insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kita akan buat yang lebih besar daripada ini lagi. Amin. Dan sudah terangkat virus corona ya. Amin ya Rabbah. Dan ini kita sudah ke tempat yang akan kami bangun pesantren di Liang. Nah, mumpung kita ada kesempatan, ada ulama kita di sini, jadi kami juga akan memberikan sesuatu yang luar biasa buat hadir-hadir yang hadir di tempat ini. Jarang-jarang dapat sesuatu yang lebih dari satu acara. Jadi sudah dijelaskan tentang fadilah seseorang bersedekah. Maka nanti mungkin dipandu oleh Ustaz Abdul Somad, beliau mau memberikan sebagai penutup acara ini sebelum doa, maka mungkin sesuatu yang akan beliau berikan. Tapi kan bisa atau tidak? Lelang. Mungkin saya bisa saja. Saya pernah melelang di Medan, Sumatera Utara. Waktu itu viral videonya, lelang cincin batu rubi 50 juta. Habis itu di Jambi, jaket 270 juta. Saya yakin di Ambon berarti lebih banyak daripada itu, karena jauh. Sepertinya begitu. Dan kita lihat wajah-wajahnya itu wajah yang luar biasa. Jadi mungkin nanti kita ada beberapa barang yang akan kita tampilkan ya. Dan insya Allah bagi yang berminat bisa dapat foto langsung bersama Ustaz Abdul Somad dan beliau yang menyerahkan langsung. Siap panitia, mohon disiapkan barangnya. Dan nanti di bawah naik ke tempat ini ya. Dan yang kita bawa beberapa ini adalah kiswah daripada Ka'bah, dan ada juga kiswah Madinah ya, yang dipakai untuk menutup daripada makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diambil, diganti dan berada daripada museum yang ada di Makkah dan Madinah. Mungkin dipandu oleh Ustaz Abdul Somad kira-kira bagi yang ingin ini spesial ya, ambil dari Ka'bah itu ada tulisan surat Al-Ikhlas dan hasil daripada pelayanan ini akan kita gunakan langsung untuk membangun pesantren Ar-Rahmah Ampun. Atau yang besar nanti dulu, yang kecil dulu sampai dimakan kecil dulu. Bawa ke atas. Ana la arif saman Habib yuhaddith bi syirin.